السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا مثل هذا اللقاء الطيب المبارك في بيت من بيوت الله ومعقل من معاقل السنة والعلم، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا بإذن الله على العمل الصالح، وهذا من عظيم نعمة الله عز وجل. علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إن نعمة الاستمساك بالسنة والتوفيق إليها من أعظم نعم الله عز وجل، ولهذا لم يأمرنا ربنا جل وعلا بالفرح بشيء بمثل الفرح بهذه النعمة، نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في تفسير قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاء عن ابن عمر وجماعة أن الفرح بفضل الله الفرح بالإيمان والإسلام والسنة، فليس الفرح بشيء من أعراض الدنيا الزائلة، فكل ما في الدنيا يزول ويحول، ولكن الفرح الحقيقي بنعمة الإسلام والسنة، إذ بهما تكون السعادة لهذا الإنسان في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. نعمة عظيمة أن يوفقك الله أخي المسلم وأختي المسلمة إلى الاستمساك بالكتاب والسنة، إذ بهما يضع المسلم كل شيء في موضعه على أكمل أوجهه وأتمه وأحسنه، لأن الله الذي خلق الخلق سبحانه يعلم ما يصلحهم، وهو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك فالناس يتفاوتون في الدنيا وكذلك في الآخرة بقدر تفاوت تمسكهم بهذه النعمة أو تفريطهم وتضييعهم لها. ولهذا كان أهل السنة والجماعة هم أحق الناس بفضل هذه النعمة، نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذ هم الذين وفقوا لطريقها، فكانت لهم معاني التمكين والسعادة بحسب استمساكهم بها. وهكذا نرجو إن شاء الله في الدار الآخرة، وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. ففي الدنيا لهم الحياة الطيبة، وفي الآخرة الجزاء الأحسن، ليس الجزاء المثل بل الجزاء الأحسن، إذ الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أهل التوحيد الذين لا يكونون إلا بأهل السنة والجماعة هم أول الناس دخولا الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حتى صار الصحابة يسألون: من هؤلاء؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل التوحيد الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وهذا بتوفيقهم لطريق السنة. فلذلك أيها الأحبة، ندعو أنفسنا للحرص على هذه النعمة والاستمساك بها والاستزادة من العمل بما علمنا منها، بما يكون لنا به السعادة في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, sanjungan yang banyak yang banyak. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya, berupa nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihingga. Dan kita khususkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung, nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat taufik untuk kita berpegang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh nikmat ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang besar atas kita dan atas manusia. Namun kebanyakan manusia tidak tahu. Dan kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya memudahkan kita semuanya untuk berjumpa dalam perjumpaan yang mubarak yang kita mengharapkan barokah dari Allah ini di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dan di salah satu tempat, di tempat-tempat yang di situ dipelajari sunnah Rasul sallallahu, dipelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mudzakaratul ilmi, mempelajari ilmu, mengingat ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu akan membantu kita untuk bisa beramal saleh. Dan ini sungguh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar atas kita dan atas manusia. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai hamba-hamba Allah seluruhnya, sesungguhnya nikmat berpegang teguh dengan sunnah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas sunnah adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia dengan nikmat ini. Berbahagia dengan nikmat tersebut. Dan tidak ada kebahagiaan kita yang lebih daripada kebahagiaan nikmat iman, nikmat Islam dan taufik di atas sunnah. Sebagaimana datang dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Katakanlah sesungguhnya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, dengan yang seperti itu hendaknya kalian berbahagia, dan itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Datang dalam tafsir dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dan jamaah dari sahabat yang lain, bahwasanya al-farah, kebahagiaan yang dimaksud dalam ayat ini, yang kita diperintahkan untuk berbahagia, adalah kita berbahagia dengan seafdal-afdal nikmat, yaitu nikmat iman, Islam dan juga sunnah. Adapun dunia, yang dunia ini tidaklah akan kekal, bukan di situ tempatnya seorang berbahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun kebahagiaan yang hakiki adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena dengan iman atau dengan Islam dan sunnah ini, seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri sekaligus, di dunia dan juga di akhirat. Ya, nikmat yang sangat besar. Maka berbahagialah wahai saudaraku muslim dan saudaraku muslimah. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah, yang merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam dan sunnah ini, seorang muslim akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan sesempurna-sempurna mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha tahu tentang apa yang paling baik dan maslahat untuk hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui apa yang Dia ciptakan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha mengetahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, manusia mereka berbeda-beda dan bertingkat-tingkat di dunia ini. Demikian pula nanti di akhirat, manusia akan berbeda dan bertingkat-tingkat di akhirat. Dan sebab perbedaan tersebut adalah perbedaan tamassuk, perbedaan berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh mana mereka meremehkan dan menyia-nyiakan Alkitab dan sunnah. Dengan itu nanti berbeda-beda tingkatan manusia di akhirat. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah, merekalah orang yang paling berhak dengan keutamaan Allah ini, yaitu keutamaan al-Islam, iman dan sunnah. Mereka yang paling berhak dengan nikmat yang agung ini, karena merekalah yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dan untuk merekalah kebahagiaan di dunia, dan untuk mereka pula kebahagiaan tidak di akhirat, karena sebab tamassuk, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dan dia seorang mukmin, baik dia laki-laki atau perempuan, sungguh kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang bahagia, yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah, di mana? Di dunia. Dan sungguh, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh akan kami beri balasan atas apa yang mereka lakukan dengan pahala yang lebih baik, yaitu di akhirat kelak. Mereka yang beramal saleh dan berpegang dengan kitab dan sunnah, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Dan di akhirat mereka mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Karena amalan atau balasan Allah di akhirat bukan balasan yang semisal, tidak. Karena setiap amalan kebaikan akan Allah limpahkan atau akan Allah lipatkan di asri amsalihah, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak, maka balasan yang Allah berikan di akhirat lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Dan sesungguhnya ahlu tauhid, mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka pula orang yang pertama kali akan masuk dalam jannah, orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah, ahlu tauhid. Mereka pula lah yang akan pertama kali masuk dalam jannah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara umat ini ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ketika Rasul mengatakan ini, para sahabat Nabi SAW bertanya-tanya kepada Rasul SAW, siapa mereka wahai Rasul? Maka Rasul pun menjawab bahwasanya mereka adalah ahlu tauhid, yaitu orang-orang yang berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Alladzina la yastarkun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid, la yastarkun, tidak minta untuk diruqyah, wa la yaktabun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai, wa la yatatayyarun, dan tidak bertapayur bergantung dengan burung, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah sajalah mereka bertawakal. Dan ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlu sunnah, ahlu tauhid, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, saya mengajak diri kita semuanya untuk bersemangat atas nikmat yang agung ini, yaitu nikmat Alkitab dan sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah. Dan hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan atas nikmat tersebut, karena dengan itulah seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. عباد الله، وإن من أعظم ما يعين على الثبات على السنة والوصول إلى نعيمها في الدنيا والآخرة أسبابا كثيرة، ومن أعظمها وأهمها الحرص على العلم النافع وملازمة أهله، فإن ذلك من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب الحرص على العلم النافع وأهله. ولهذا ترون الفرق في السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، لما جاء الله بهذا الدين وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا بتعلم العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من خيار الصحابة، وفقهم الله للخير الكثير في الزمن القصير، حتى نصر الله بهم الدين في فترة يسيرة وقصيرة. فبدلا أن كانوا رعاة إبل وغنم، فقراء ضعاف، مكنهم الله من ملك الأرض، فبلغت مملكة الإسلام مبلغا لم يبلغه ملك تاريخ أمة من الأمم على مدى تاريخ الأرض جميعا. لم يعرف دولة ومملكة وخلافة بلغ ملكها ما بلغ ملك الإسلام في فترة يسيرة وقصيرة، بلغت أقصى الشمال حتى وصلت إلى أوروبا، وأقصى الجنوب حتى وصلت ما بعد البحر من اليمن، وأقصى الغرب حتى وصلت إلى أوساط أفريقيا، وأقصى الشرق حتى وصلت إلى بلاد الهند والسند وما بعده، وكل هذا في فترة قصيرة يسيرة، يدلنا على أهمية الاعتناء بالعلم، فإنه من أعظم أسباب الثبات على السنة والتنعم بنعمتها في الدنيا والآخرة. وأنتم في هذه البلاد الطيبة المباركة وفقتم بهذه المعاهد العلمية الطيبة المباركة التي تمثل في هذا الزمان المجتمعات المثالية التي تذكر بحياة الصحابة رضي الله عنهم، مجتمعات يعين بعضها بعضا على تعلم العلم والعمل به، يعين بعضها بعضا على التواصي بالحق والصبر عليه. ولهذا ترون أن المسلم الذي وفق للدخول في مثل هذه المعاهد والسكون بجانبها، السكن بجانبها والحرص على التعلم منها، يتحسن حاله وتقوى استقامته ويوفق لطريق الطاعة والخير أكثر من غيره. فهذا من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات. فلذلك أوصي نفسي وإخواني بالحرص على ملازمة هذه المعاهد الطيبة المباركة، معاهد أهل السنة والجماعة، والحرص على التعلم والاستفادة والإفادة منها بأنفسنا وأسرنا وأبنائنا. فالمسلم يحتاج إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. إذا كان الإنسان بغير طعام وشراب يمرض أو يموت، فكذلك قلوبنا تمرض أو تموت بسبب البعد عن العلم. فمثل الذي يتعاهد نفسه بالعلم كمثل الشجرة التي يتعاهدها صاحبها بالماء والغذاء، فإذا قطع عنها الماء والغذاء يبست وماتت. وهكذا قلوب الكثير من المسلمين بسبب إعراضهم عن العلم وبعدهم عنه جفت وقست، قست القلوب ببعدها عن العلم والإعراض عنه، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقوة المسلم بقوته العلمية، فإذا قويت قوته العلمية قويت عقيدته وقويت عبادته واستقامت أخلاقه وحسنت سيرته. وإذا ضعفت حصل الضعف في كل شيء، ضعف في العقيدة وضعف في العبادة وضعف في الاستقامة وضعف في الأخلاق والسيرة. فلهذا نحث أنفسنا على الإقبال على العلم وأماكن العلم، ومنها هذه المعاهد الطيبة المباركة، وأن نحرص على القرب منها، لأن ذلك يعيننا على الانتفاع الأكثر لما سمعنا. وهكذا كذلك من هذه الأسباب سبب آخر عظيم من الأسباب العظيمة التي تعين على الثبات على هذا الدين، وذلك هو بالحرص على الصدق مع الله في العمل بالعلم. كم يسمع المسلم من النصائح وكم يقرأ من الكتب، ولكن كم يعمل بما يسمع ويقرأ من العلم؟ ولهذا كذلك نجد الفرق في حال من صدق مع الله فعمل بالعلم، وحال من لم يصدق فلم يعمل بالعلم. والله عز وجل يقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فطريق الصدق في الظاهر والباطن والقول والعمل يهدي إلى ما فيه الخير لهذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولنحذر أشد الحذر أن نكون ممن حذر الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ينبغي أن نحذر من ذلك، ونخاف أن يغير الله قلوبنا فقلوب العباد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولهذا كان يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نخشى أننا بعدم العمل بالعلم وعدم الصدق فيه أن يغير الله قلوبنا، كما قال الله سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستعتب صقلت تلك النكتة، وإن لم يتب اجتمعت عليه فكانت القلوب على قلبين، فقلب أبيض وقلب أسود، كما جاء معناه كذلك في حديث حذيفة: في عرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره معصية، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني من أثر هذه الذنوب والمعاصي. فلا تستصغر أخي المسلم ويا طالب العلم على وجه الخصوص أي معصية، فالمعاصي شأنها عظيم وخطير في تغيير القلوب وحصول الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. انظروا إلى الصحابة وهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أحد لما حصلت معصية من قبل بعض الصحابة في عدم لزوم جبل الرماة وقعت المصيبة والابتلاء، حتى قال بعضهم: أن هذا يسأل كيف أصبنا بهذا؟ قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، هذه المصيبة بسبب المعصية. فإذا كان هذا بحق الصحابة فكيف بنا نحن؟ نحن نخاف على أنفسنا أن نصاب بمصيبة بسبب هذه المعاصي، فلذلك علينا أن نحذر من الذنوب والمعاصي. وأخيرا أوصي بوصية وهي مما تعين على الثبات على هذا الخير: الدعاء، أن يكثر المسلم من الدعاء وطالب العلم من الدعاء، فالدعاء هو العبادة، فالدعاء من أعظم ما يعين الإنسان للثبات على الخير. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في كل شيء، حتى في شسع النعل، إذا انقطع نعلك تعبد لله، قل يا ربي اصلح لي نعلي، لا تستصغر شيء من الدعاء، كل شيء تعبد لله بدعائه، في العلم، في العمل، في الدين، في الدنيا، في كل شيء تدعو ربك سبحانه وتعالى، فإنك تدعو عظيما كريما. والله جل وعلا يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، ومن ذلك الدعاء المتقدم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فنكثر من الدعاء، ومن ذلك الدعاء لأنفسنا والدعاء لأبنائنا والدعاء لأزواجنا ولآبائنا وأمهاتنا بالهداية والثبات على السنة ولزوم الطاعة. وكما ندعو بلسان المقال كذلك نعينهم بدعاء آخر، وهو دعاء العبادة بلسان الحال، فنعينهم بالعلم ونعينهم بالأخلاق الحسنة ونعينهم في فعل الطاعات، كل هذا إن شاء الله مما يعيننا ويعين أهالينا ومجتمعاتنا على الثبات على السنة. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الكتاب والسنة، وأن يجعلنا من خواص أهلها في الدنيا والآخرة، وأن لا يحرمنا فضلها في عاجل أمرنا وآجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وأستسمحكم عذرا واستأذنكم، وإن شاء الله يستأذن يترجم الأستاذ حفظه الله تعالى وجزاكم الله خيرا. Sesungguhnya di antara perkara yang paling besar, atau di antara sebab yang membantu kita semuanya untuk kokoh sadar di atas sunnah, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara sebab yang sangat besar yang dengannya kita berpegang dengan keduanya sehingga kita merasakan kenikmatan di dunia dan di akhirat, ada sebab-sebab yang banyak. Di antara sebab tersebut untuk kita kokoh di atas nikmat Islam sunnah, sebab yang pertama adalah al-hirs 'alal 'ilm an-nafi', bersemangat untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermulazamah dengan ahlul ilm, dekat dengan ahlul ilm. Sesungguhnya ini di antara sebab-sebab yang besar untuk seorang kokoh di atas nikmat Islam dan sunnah, bersemangat di atas ilmu yang bermanfaat dan juga ahlul ilm. Oleh karena itu, antum semuanya melihat perbedaan yang sangat jauh antara salaf as-salih, generasi yang awal, dengan umat sesudahnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan hidayah, datangkan agama Islam dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat generasi salaf, para sahabat Nabi SAW, mereka bersemangat untuk menuntut ilmu dan senantiasa bermulazamah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Rasul SAW dari para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Maka karena mereka memiliki semangat terhadap ilmu dan ahlul ilm, maka Allah pun memberikan taufik kepada mereka, generasi salaf, untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dalam waktu yang sangat sedikit, yang pendek. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka. Allah tolong agama Islam, Allah beri pertolongan kepada mereka dalam waktu yang sangat pendek, dengan sebab mereka semangat terhadap ilmu dan juga ahlul ilm. Sebelumnya mereka adalah para pengembala unta, para pengembala kambing. Maka ketika mereka bersemangat dengan ilmu dan ahlul ilm, maka Allah pun memberikan kepada mereka kekuatan, kemampuan, dan Allah berikan kekuasaan atas mereka sehingga agama Islam luas dan wilayah Islam menjadi luas. Kerajaan Islam mencapai wilayah-wilayah yang belum pernah dicapai oleh kerajaan manapun, kekuasaan manapun dalam sejarah. Sehingga ketika mereka berpegang teguh dengan ilmu dan ahlul ilm, agama Islam ini, kekuasaan Islam ini menyebar ke seluruh daerah yang sangat luas, timur, barat, utara dan selatan, mencapai daerah Eropa dan juga Yaman, daerah barat sampai kepada pertengahan Afrika, dan juga sampai daerah Hind dan juga Cina. Demikianlah dalam waktu yang sangat pendek. Hal ini menunjukkan kepada kita semuanya, apa yang terjadi pada salafus saleh menunjukkan kepada kita semuanya, dan bisa kita ambil satu pelajaran tentang pentingnya kita memperhatikan ilmu, yaitu ilmu kitab dan sunnah. Karena sesungguhnya semangat untuk memperhatikan ilmu adalah sebesar-besar sebab untuk seorang kokoh di atas sunnah, dan sebesar-besar sebab untuk seorang mendapatkan nikmat di akhirat. Dan antum semuanya di negeri Indonesia ini, antum diberi taufik oleh Allah dengan banyaknya ma'had-ma'had yang mubarakah, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ma'had yang di situ dipelajari ilmu kitab dan sunnah di zaman ini. Dan kita diberi nikmat oleh Allah mujtama', masyarakat, yang dengannya atau dengan ma'had-ma'had ini kita diingatkan dengan masyarakat sahabat, dan dengan ma'had-ma'had ini kita saling membantu satu dengan yang lainnya untuk mempelajari ilmu dan untuk mengamalkan ilmu tadi, dan untuk tawasibil haq wa tawasibil sabr, untuk saling nasihat-menasihati di atas ilmu al-haq dan juga di atas kesabaran. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya bersyukur dengan nikmat ini dan juga hendaknya memiliki semangat untuk bisa menuntut ilmu di ma'had-ma'had tersebut, bahkan kalau bisa tinggal di dekat ma'had-ma'had tersebut, yang dengan itu akan menjadi kokoh sabat dengan dia bersemangat dengan ilmu, dan akan menjadi baik keadaannya dan akan menjadi kuat istiqomah. Dan ini termasuk sebesar-besar sebab bersemangat di atas ilmu dan juga ahlul ilm. Oleh karena itu beliau mengatakan, Syekh, lidzalik usi nafsi wa iyyakum, aku memberikan nasihat untuk diriku dan antum semuanya untuk bermulazamah dengan ahlul ilm, dengan ahlus sunnah wal jamaah, dan juga akhirus bersemangat untuk mengambil faedah dari para ulama dan juga dari ma'had-ma'had ini, mengambil manfaat untuk diri kita, mengambil manfaat untuk keluarga-keluarga kita, mengambil manfaat dari ma'had-ma'had ini yang dipelajari dalamnya ilmu-ilmu untuk anak-anak kita. Dan sungguh, seorang muslim kebutuhan dia terhadap ilmu lebih daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Seorang yang tidak makan dan minum akan mati. Demikian pula seorang yang tidak mempelajari ilmu dan tidak memiliki ilmu, tidak mempedulikan ilmu, akan mati hatinya. Dan orang yang senantiasa memperhatikan ilmu, mempelajari ilmu Alkitab dan Sunnah, seperti seorang yang memelihara sebuah pohon, yang dia senantiasa memperhatikan pohon itu dengan memberikan air, memupuknya, sehingga akan menjadi. Namun pertanyaan yang harusnya kita jawab, seberapa banyak ilmu yang telah kita amalkan? Oleh karena itu, sungguh kita dapatkan perbedaan yang sangat jauh antara orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal dan orang-orang yang tidak jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaw sadaqullaha lakana khairal lahum." Sungguh kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, itu akan lebih baik bagi mereka jika mereka jujur kepada Allah. Juga firman Allah atau juga dalam sabda Nabi SAW, Rasul mengatakan, "Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah." Sungguh, sesungguhnya kejujuran itu, jujur kepada Allah, yahdi ilal bir, akan mengantarkan seorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar kepada jannah. Maka barang siapa yang jujur kepada Allah, jujur zahirnya, jujur batinnya, jujur ucapannya, dan jujur amalannya, Allah akan berikan hidayah kepadanya dan akan berikan kebaikan kepada dia di dunia dan di akhirat. Dan berhati-hati kita semuanya dari ancaman Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang tidak jujur. Atas orang-orang yang tidak jujur. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Sungguh sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Sesungguhnya hati itu berada di atas atau berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya asabi baina, sesungguhnya qulubul ibad, sesungguhnya hati-hati manusia, hati-hati hamba-hamba Allah, baina asbi'aini min asabir rahman, di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita takut ketika kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak berdoa kepada Allah untuk mengokohkan hati ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati ini dalam agamamu, di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila taatik, wahai zat yang memalingkan hati-hati manusia, palingkanlah hati kami ini untuk senantiasa taat kepadamu. Dan hendaknya kita takut ketika kita tidak mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firman yang maknanya, dan sungguh kami membolak-balikkan atau kami balikkan hati-hati mereka sebagaimana kami balikkan mata-mata mereka, dengan sebab karena mereka tidak beriman ketika datang hidayah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan perbuatan dosa akan dititikkan titik hitam pada hatinya jika dia tidak bertobat. Jika dia bertobat, maka akan dihapuskan titik tersebut. Maka hati pun akan terbagi menjadi dua, hati yang hitam dan hati yang putih, sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma. Ketika seorang mengamalkan ilmu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi putih hatinya. Namun ketika dia melakukan dosa, tidak mengamalkan ilmu dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi hitam sehingga tidak mengenal yang hak itu hak dan tidak mengenal yang batil itu batil. Maka hendaknya kita jangan menganggap remeh dosa apapun, ayyuhal muslim. Lebih khusus lagi para penuntut ilmu, untuk tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Karena dosa adalah sebab dirubahnya hati dan sebab dipalingkannya hati. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa. Lihatlah sebuah kisah yang disebutkan tentang sahabat ketika perang Uhud. Apa yang menimpa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya, bahkan menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, hanya karena kesalahan, kemaksiatan sebagian kecil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berakibat fatal. Sampai sebagian sahabat mengatakan, "Anna hadza? Kenapa ini bisa terjadi?" Allah pun mengatakan, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Sungguh ini terjadi karena sebab diri kalian, karena dosa dan kemaksiatan, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dosa yang demikian kecil memberikan pengaruh yang besar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka mendapatkan musibah, lalu bagaimana dengan orang seperti kita ini? Tentunya kita khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di antara sebab-sebab yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah dari sebab-sebab seorang mendapatkan sabat di atas as-sunnah wal iman wal Islam, adalah untuk senantiasa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semuanya di atas Islam dan di atas sunnah. Karena sesungguhnya doa, atau sesungguhnya doa adalah ibadah, dan doa adalah termasuk sebesar-besar sebab yang membantu seorang muslim untuk kokoh di atas kebaikan ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk berdoa kepada Allah meskipun dalam perkara yang kelihatannya remeh. Dalam perkara tali sandal yang putus, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk memperbaikinya," dan yang semisalnya. Maka jangan meremehkan perkara doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ilmu, berdoalah kepada Allah dalam urusan amal, berdoalah kepada Allah dalam urusan dunia dan juga agama. Dan sungguh kita sedang berdoa kepada Zat yang Maha Agung. Kita sedang meminta kepada Zat yang Maha Pemberi, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Zat. Allah adalah Zat yang malu seandainya hambanya mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, kemudian Allah tidak mengabulkan. Pastilah Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan di antara doa untuk mengokohkan kita di atas sunnah adalah doa yang tadi telah kita sebutkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini doa dengan lisan kita, memohon kepada Allah dengan lisan. Di samping berdoa dengan lisan kita, meminta sabat kekokohan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bapak-bapak kita, untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu kita. Di samping kita berdoa dengan lisan, kita juga berdoa dengan hal keadaan kita, dengan doa ibadah, yaitu dengan kita mengajarkan ilmu kepada mereka, dengan kita mencontohkan akhlak yang baik, dengan mencontohkan jalan yang baik, sehingga dengan itu insyaallah ta'ala membantu kita semuanya untuk kokoh di atas Alkitab dan Sunnah. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah kokohkan kita semuanya di atas Alkitab dan Sunnah, dan juga keluarga kita, saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Dan Syekh meminta maaf karena beliau meninggalkan majlis ini dan tidak bisa menghadiri muhadharah sampai akhir waktu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau, berikan balasan kepada beliau dan juga kepada kita semuanya dengan kebaikan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.